Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu hari ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang hari ini kita akan mengkaji ayat ke-49 dari surah Al-Mu'minun yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, yaitu Bani Israel, mendapat petunjuk. Para pendengar rahimakumullah, menarik dari 49 ini karena baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan keterangan tentang kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat agar menjadi pelajaran atau petunjuk kepada Bani Israel. Tidak disebutkan di awal, akan tetapi disebutkan setelah terjadinya kehancuran pada diri Fir'aun yang sombong dan enggan menerima tawaran kebaikan dan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Melalui ayat ini kita belajar banyak bahwa para nabi dan rasul ada membawa kitab-kitab suci, walaupun tidak semua, dan sebahagian ada yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk suhuf, sebagaimana suhufnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini menjadi bukti bahwa kebenaran ajaran yang dibawa oleh rasul itu akan tetap langgeng walaupun rasul itu sudah tidak ada lagi bersama dengan kaumnya. Secara khusus ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa dan menjadi pelajaran kepada umat Nabi Musa bahwa ada kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada pengikut-pengikutnya, yang harus mereka taati dan harus mereka ikuti petunjuknya. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk walaupun Nabi Musa sudah tidak berada lagi bersama mereka. Nah, kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rasul juga diberikan kitab Al-Qur'an yang berisi petunjuk-petunjuk bagi umat Islam untuk dijalankan di dalam kehidupan, yang juga intinya adalah la'allahum yahtadun, agar kita menjadi orang-orang yang dapat mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa walaupun rasul sudah tidak berada lagi bersama dengan kita, tidak hidup semasa lagi dengan kita, tetapi ajaran yang dibawa oleh rasul, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam firman-Nya, yaitu kitab suci Al-Quran, itu harus kita baca, harus kita laksanakan, dan harus kita amalkan di dalam kehidupan kita kalau kita ingin tetap menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Adi dan juga Ustaz Jenal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin memberikan sedikit penjelasan terhadap kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Nabi Musa diberikan kitab. Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. Diturunkannya kitab suci yang kita kenal dengan nama Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, ini menjadi pedoman dan menjadi petunjuk. Ibaratnya kalau kita membeli satu alat elektronik, maka di dalam pack atau kotaknya itu kita akan mendapatkan petunjuk cara penggunaan dan operasional daripada alat elektronik yang kita beli itu. Begitu jugalah kiranya dengan kehidupan ini. Ada aturannya, ada tata cara kita mengelola dan memakmurkan bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini. Oleh karena itulah para nabi dan rasul itu diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa Taurat, kepada Nabi Isa Injil, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran, agar umat-umat yang hidup pada rentang generasi itu, rentang waktu itu, menjadikan dan merujuk kepada kitab suci itu sebagai dasar dan landasan bagi mereka dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, pertanyaannya hari ini yang menjelang bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Adakah hidup kita telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai rujukan, sebagai tempat kita bertanya dalam kehidupan ini, agar kemudian kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ketika kita tarik kepada kehidupan kaum muslimin, ya, kita sungguh sangat khawatir bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendirilah yang meninggalkan Al-Qur'an di belakang mereka. Persis seperti apa yang pernah diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata kepada Allah, ya Tuhan, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran ini di belakang mereka. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hidup ini akan lebih terang? Bagaimana kehidupan ini akan lebih terarah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga dengan anak-anak kita. Pertanyaan yang sama perlu kita tanyakan kepada diri anak-anak kita. Apakah anak kita sudah bisa membaca Al-Quran? Atau bahkan orang tuanya sudah pandaikah membaca Al-Quran? Ini baru tahapan yang sangat awal, yaitu pada tahapan membaca. Bagaimana pula kemudian memahami lewat tafsir-tafsir yang alhamdulillah saat sekarang ini sudah berkembang begitu banyak, baik itu dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, baik yang panjang, luas, lebar, membahas ayat demi ayat ataupun yang sangat-sangat singkat dan memberikan kita manfaat yang begitu luas. Jadi pertanyaan ini perlu kita arahkan, apalagi ini menjelang bulan Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran itu tidak hanya mesti di bulan Ramadan, tapi lebih khusus lagi di dalam bulan Ramadan ini. Maka daripada itulah, kalau Nabi Musa diturunkan kepadanya At-Taurat dan kemudian Taurat itu dijadikan sebagai pedoman oleh Bani Israel, maka kita telah diturunkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, maka hendaklah kita menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu tambahannya. Ya, saya tambahkan sedikit, anugerah terbesar dalam hidup ini adalah hidayah, petunjuk dan bimbingan Allah. Jika ada pemberian yang luar biasa yang kita harapkan dari Tuhan kita, dari Allah pencipta kita, maka itu adalah hidayah, petunjuk, dan bimbingannya. Suatu hal yang menarik, petunjuk, hidayah, dan bimbingannya itu telah tertuang lengkap di dalam Al-Quranul Karim, mukjizat yang kekal dan abadi. Al-Quran sebagai buku petunjuk, hidayah, dan bimbingan itu harus kita pahami dengan pola pikir dia mudah. Mudah untuk dibaca, Al-Quran mudah untuk dihafal, Al-Quran mudah untuk dipahami, dan Al-Quran mudah untuk diamalkan. Inilah pola pikir mukmin dalam mensikapi Al-Quran sebagai buku petunjuk, hidayah, dan bimbingan yang mudah. Dan lebih dari itu, pola pikir kedua, Al-Quran sebagai buku hidayah, petunjuk, dan bimbingan bagi umat manusia yang merupakan anugerah terbesar dari Allah, memudahkan jalan hidup kita. Bila petunjuk bertujuan memudahkan perjalanan kita, maka Al-Quran memudahkan jalan kehidupan kita untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya, terima kasih Ustaz Janal, terima kasih Ustaz Ardi, para pendengar Hemukmullah. Sebagai kesimpulan dari kajian kita pada hari ini adalah, hendaklah kita kembali kepada Al-Quran, terutama sekali ketika kita sudah berada di pintu gerbang untuk memasuki bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Bacalah sebanyak-banyaknya, pahami dengan baik, dan amalkan di dalam kehidupan kita, karena Al-Quran itu adalah la'allakum tahtadun, agar kamu dapat mendapatkan petunjuk dari apa yang kamu baca, dari apa yang kamu pahami, dan dari apa yang kamu amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan hari-hari kita menjadi hari-hari Al-Quran, menjadi hari-hari aplikasi Al-Quran di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kehidupan yang baik dan kehidupan yang jauh lebih baik dapat kita wujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.